Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati amalina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ma'asyar al-ahibba, kita telah sampai pada hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang di mana beliau radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasul alaihi salatu wassalam di waktu itu, wa huwa hamilu Umamah binti Zainab. Beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi salat dalam keadaan mengangkat Umamah binti Zainab, menggendong Umamah binti Zainab binti Rasul alaihi salatu wassalam. Fa idza sajada wada'aha, maka kata beliau radhiyallahu anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sujud, wada'aha, maka beliau menaruh Umamah binti Zainab. Wa idza qama hamalaha, dan apabila beliau alaihi salatu wassalam berdiri, maka beliau mengangkat Umamah kembali. Ini ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan beberapa faedah, beberapa masalah yang terdapat dalam hadis Abi Qatadah ini. Di dalamnya terdapat, ma'asyar al-ahibba, diperbolehkannya harakah, diperbolehkannya gerakan, baik dalam salat wajib maupun salat yang sunnah. Baik seorang imam maupun seorang makmum maupun orang yang salat sendirian. Ini ma'asyar al-ahibba, diperbolehkan bergerak. Telah kita sebutkan, ma'asyar al-ahibba, Pada pertemuan yang lalu pula, taksim atau pembagian harakah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Al-Bassam rahimahullah, pembagian gerakan dalam salat. Ana ulangi ma'asyiral ahibba, pembagian gerakan ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya gerakan terbagi menjadi dua. Gerakan min jinsi shalah, gerakan yang asalnya adalah gerakan-gerakan salat. Dan yang kedua adalah gerakan yang asalnya memang bukan gerakan-gerakan salat, di luar gerakan salat. Adapun yang pertama ma'asyiral ahibba, gerakan harakah yang asalnya adalah gerakan salat ini ma'asyiral ahibba, apabila empat rukun yaitu ruku', kemudian al-qiyam berdiri, kemudian al-i'tidal, dan yang keempat adalah as-sujud, empat gerakan ini apabila ditambahkan, dia menambahi ruku', menambahi sujud, ini sebuah gerakan, menambahi al-qiyam dengan sengaja, maka batalat salatuhu, maka salatnya batal. Wa idza zadaha ghairu amdan ghairu amdin, apabila dia menambah empat gerakan ini tanpa sengaja, dikarenakan lupa atau dikarenakan memang tidak mengetahui, maka baginya sujud sahwi. Adapun selain empat rukun ini, al-qiyam, ar-ruku', sujud, dan al-i'tidal, selain empat rukun ini ma'asyiral ahibba, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Dicontohkan ma'asyiral ahibba, contohnya adalah bagi orang yang berpendapat tidak ada duduk al-istirahah. Kita telah membahas hadis tentang duduk al-istirahah, duduk setelah sujud yang kedua sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, namanya duduk al-istirahah. Bagi orang yang tidak berpendapat adanya duduk al-istirahah, ini pun telah kita sebutkan bahwasannya ada dua pendapat. Ada pendapat sunnahnya duduk istirahah dan pendapat tidak adanya duduk al-istirahah. Maka bagi orang yang berpendapat tidak adanya duduk istirahah ketika dia sengaja duduk istirahah atau tidak sengaja dia duduk istirahah, ma'asyiral ahibba, maka tidak diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Itu apabila gerakannya adalah min jinsis shalah. Gerakannya adalah yang asalnya gerakan-gerakan salat. Adapun gerakan min ghairi jinsis shalah, yang di luar gerakan salat, telah kita contohkan pada pertemuan yang lalu seperti mengangkat anak ya, menggendong, atau yang semisalnya seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika membukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha, ini gerakan di luar gerakan salat yang asalnya bukan gerakan salat. Maka Syekh membagi menjadi 5 bagian. Terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah gerakan yang muharram. Gerakan yang muharram. Yaitu al-harakah al-kathir. Gerakan yang sangat banyak li ghairi daruratin. Yang tidak ada darurat, tidak membutuhkan gerakan tersebut, dia banyak bergerak. Tidak ada darurah, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal dan hukumnya muharram. Sholatnya batal. Adapun yang kedua, makruh adalah gerakan yang ringan, tidak adanya hajah, tidak adanya kebutuhan. Gerakan yang ringan, tidak adanya kebutuhan. Contoh ya ma'asyiral ahibba, rahimani wa rahimakumullah, mungkin seperti apa? Bunyiin ini ya dalam salat. Bunyiin baku-baku jari. Ini gerakan yang ringan. Li ghairi darurah, tidak ada darurat, tidak ada kebutuhan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah yang mubahah. Adapun yang mubah adalah gerakan yang ringan dikarenakan adanya kebutuhan. Dikarenakan adanya kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah yang mustahabbah, yang disunnahkan, yaitu ketika bergerak untuk merapatkan shaf. Ini yang mustahabbah, atau mengisi tempat yang kosong dalam sholat. Ini pun yang mustahabbah. Adapun yang kelima ma'asyiral ahibba adalah yang hukumnya wajib. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang wajib adalah yang apabila tidak melakukan gerakan tersebut, maka sholatnya tidaklah sah. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu adalah ketika salah kiblat dalam sholat. Ketika diingatkan, maka gerakan dia berputar ke kiblat yang benar, ini adalah perkara yang wajib. Adapun ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu ana menyebutkan contoh yang kedua setelah masalah kiblah ini. Contoh yang kedua, dan al'afu minkum, diingatkan kepada ana, contoh yang kedua ini contoh yang salah. Ana menyebutkan pada pertemuan yang lalu ketika imamahnya jatuh atau pecinya jatuh. Nah, ma'asyiral ahibba, contoh ini adalah contoh yang salah. Contoh yang salah. Diingatkan kepada ana, ini adalah contoh yang salah. Bukan perkara yang wajib mengambil imamah yang jatuh atau peci yang jatuh. Atau peci yang jatuh. Dan al-akhs tersebut menyebutkan faedah bahwasannya ketika kita mengambil imamah atau peci yang jatuh, maka menambah ruku'. Beliau menukilkan perkataan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini menambah ruku'. Maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, adapun contoh yang lain yaitu ketika kita mungkin melepas sandal. Dalam kita sholat menggunakan sandal misalkan. Mendapatkan sandalnya ada najis. Maka wajib bagi kita untuk melepas sandal. Atau imamah kita, ya, Dalam sholat kita baru tahu imamahnya kena najis tadi. Maka gerakan kita melepas imamah ini adalah perkara yang wajib. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau misalkan baju, ya, ini masalah. Kalau misalkan baju atau yang kena najis adalah celana misalkan dalam sholat, maka di sini kita membatalkan sholat. Sholat kita dibatalkan. Sholat kita dibatalkan untuk mengganti celana. Karena apa? Kalau kita membuka, berarti aurat kita terbuka. Dan ini pun tidak boleh dalam sholat. Maka ini harus membatalkan sholat. Kemudian mengganti. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Al-mu'allif, penulis, menyebutkan hadis yang setelahnya, hadis Anas ibn Malik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahullah rahimahumullah. Hadis dari Anas ibn Malik bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, i'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum, adillah dalam sujud, wa la yabsutu ahadukum, dan janganlah kalian membentangkan zira'aihi, yaitu zira' hasta, in bisatal kalbi, seperti anjing, yaitu ma'asyaral ahibba, maksudnya di sini yaitu menempelkan dalam sujud, menempelkan hasta ke tanah. Ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dilarang menempelkan dalam sujud hasta ini ke lantai atau ke bumi. Dan ini ma'asyaral ahibba seperti hewan anjing ini, seperti al-kalb. Duduknya al-kalb, seperti duduknya al-kalb. Lafaz i'tadilu fis sujud. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud adalah kita bersujud sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan dan juga sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam perintahkan. Ini yang dikatakan adil dalam bersujud. I'tadilu fis sujud. Dan lafaz i'tadilu fis sujud ini, ma'asyiral ahibba, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yang perlu dipahami. Yang pertama adalah sujud di atas 7 anggota badan. 7 anggota sujud. Bersujud di atas 7 anggota sujud. Adapun yang kedua, antartafi'al asafil 'alal a'ali, yaitu mengangkat sesuatu yang asalnya itu di bawah di atas yang asalnya itu di atas. Al-asafil 'alal a'ali, al-asafil ini adalah badan. Jadi mengangkat al-asafil yang asalnya di bawah. Asfal itu artinya di bawah. Mengangkat yang di bawah di atas yang asalnya di atas. Kepala asalnya di atas. Menjadi di bawah. Dan badan yang asalnya di bawah melebihi atau di atas yang asalnya di atas. Paham ya? Jadi tidak boleh sujud itu sejajar. Kepala dengan badan semua sejajar. Harus mengangkat yang di bawah ini. Yaitu badan. Dan yang di atas ini ke bawah. Yang asalnya di atas ke bawah. Ini yang namanya sujud. Kemudian yang ketiga. Al-Mujafah. Al-Mujafah telah kita sebutkan dalam hadis pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yaitu merenggangkan al-yadain. Dua tangan ini dari al-janbain, dari dua sisi. Merenggangkan ketika sujud. Kedua tangan. Dan masuk dalam makna al-mujafah juga adalah menjauhkan perut dari apa ini? Dari paha. Menjauhkan perut dari paha ketika sujud. Jadi tidak boleh perut ini nempel ke paha ketika sujud. Harus dijauhkan. Ini yang disebut dengan al-mujafah. Kemudian yang terakhir adalah tidak bolehnya bastud zira'ain, yaitu menempelkan kedua hasta ini ke tanah. Ini adalah perkara yang masuk pada i'tadilu fis sujud. I'tadilu fis sujud. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Adapun apabila dalam mujafah, dalam merenggangkan kedua tangan ini tidak mampu atau sulit, maka boleh menyandarkan al-mirfaqain, menyandarkan siku ke lutut. Boleh menyandarkan siku ke lutut. Seperti dalam hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh para ulama, a'inu birrukab, a'inu birrukab, yaitu minta tolonglah, maksudnya artinya ya, ke lutut, bersandarlah, jadi siku ini bersandar ke lutut. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi." Ini adalah larangan mengikuti atau menyamai hewan dalam ibadah, dalam salat. Maka di sana ma'syar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam beberapa hadisnya menyebutkan beberapa hai'ah, beberapa keadaan yang dilarang oleh al-musalli, yang dilarang bagi seorang yang salat untuk sama seperti binatang. Di antaranya adalah ini. Al-kalb atau anjing. Kemudian yang kedua, seperti at-ta'lab. La yatim la yatimu iltifatu at-ta'lab. Yaitu seperti ta'lab. Ta'lab ini serigala. Ta'lab ini serigala. Yaitu ketika iltifat, ketika berpaling dalam salat. Ini dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang contoh yang lain yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah buruk kaburukil ba'ir, yaitu ketika dalam sujud, ketika sujud dari berdiri i'tidal turun untuk sujud tidak boleh seperti turunnya unta. Nah, turunnya unta ini masyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah adalah turunnya sangat keras. Jatuh. Ketika sujud ini enggak boleh jatuh. Turun. Nah, ini seperti turunnya unta ketika duduk. Sampai rubar, sampai debu-debu ini, batu-batu itu meninggir semua ketika turunnya unta. Saking kerasnya ketika turun. Nah, ma'asyarul ahibba, ketika kita akan sujud pun dilarang. Buruk kaburukil ba'ir. Seperti duduknya unta. Di sana memang ma'asyarul ahibba, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kaburukil ba'ir ini berarti mendahulukan tangan ketika sujud sebelum lutut. Maka masyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, di antaranya al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, falyadha' yadayhi qabla qabla rukbatayhi, falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ini terbalik. Kata beliau rahimahullah, hadza maqlub, ini terbalik. Hadis ini terbalik. Yang pertama, yang dahulu adalah falyadha' ar-rukbatay. Taruhlah lutut, baru setelah itu tangan. Kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Akan tetapi ma'asyaral ahibba, walaupun di sana ada hadis Wa'il Ibn Hujr, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana yuqaddimu rukbatayhi. Dulu An-Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan kedua lututnya. Dalam sujud, mendahulukan kedua lututnya. Kita mungkin pernah lihat, ada yang salat ketika sujud, mendahulukan lutut baru tangan. Ada yang mendahulukan tangan dan ini lebih banyak, baru setelah itu lutut. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau mendahulukan tangan berarti sama seperti unta. Ini yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengomentari hadis Abu Hurairah, falyadha' yadayhi. Beliau rahimahullah mengatakan ini maqlub, ini terbalik. Yang betul adalah lutut dulu baru tangan. Maka ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga para ulama pada masa kini, mereka mengatakan burukul ba'ir, seperti duduknya unta, adalah ketika turun sujud itu dalam keadaan kuat menjatuhkan badannya. Ini ada. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun baik mau mendahulukan tangan atau mau mendahulukan lutut ketika sujud, maka ini al-amru wasi'. Perkara ini bebas. Mau dia tangan duluan atau lutut duluan, ini perkara yang bebas. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad juga ketika mensyarah hadis ini. Maka ketika sujud, boleh tangan duluan. Yaitu dengan ta'ani, dengan pelan. فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ Sekedar menaruh tangannya. Menaruh tangannya dan kemudian turun. Dengan tenang. مَعْشَرَ الْأَحِبَىٰ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Inilah masalah as-sujud. Masalah as-sujud. Maka bebas kita mau mendahulukan lutut dulu atau mau mendahulukan tangan dulu dalam sujud. Yang dilarang adalah ketika kita turun dalam sujud dengan cara menjatuhkan badan kita. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita selesai pada bab dan masuk pada bab setelahnya, yaitu wujubut tuma'ninah fi ruku'i indas sujud. Wujubut tuma'ninah fi ruku'i was sujud. Bab wujubut tuma'ninah fi ruku'i was sujud. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Makna at-tuma'ninah secara bahasa adalah as-sukun. Yaitu an yaskun wa tastaqir, yaitu tinggal tenang, itu sukun. Maka tuma'ninah dalam salat yaitu tenang, kemudian menempatkan setiap rukun-rukunnya sesuai hak-haknya. Ini at-tuma'ninah. Maka di sini al-muallif, penulis menyebutkan wujubut tuma'ninah. Wajibnya tuma'ninah ketika ruku' dan ketika as-sujud. Al-muallif, penulis menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis al-musi' fi salatihi. Hadis seseorang yang jelek sholatnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam dakhalal masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Maka masuklah seseorang dan kemudian salat. Disebutkan oleh para ulama, orang ini adalah Khalad ibn Rafi'. Adalah Khalad ibn Rafi', salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Khalad ibn Rafi'. Beliau masuk masjid kemudian salat. Salat yang ringan. Summa jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, beliau datang kepada Nabi dan salam. Dalam riwayat lain, faraddas salam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab salam. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusall. Kembalilah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kembalilah. Fa shalli, salat. Kembalilah salat. Sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Faraja'a fa shalla kama shalla, kemudian dia kembali untuk salat sebagaimana salatnya yang awal. Tsumma ja'a fa sallama 'alan nabi, kemudian dia datang dan salam kepada Nabi. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengulang perkataan yang awal, kembalilah kamu salat, sesungguhnya kamu belum melakukan salat. Ini dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu dan ditegur oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebanyak 3 kali. Faqala walladhi ba'athaka bilhaq. Maka orang tersebut bersumpah, walladhi ba'athaka bilhaq, demi yang mengutus engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam dengan kebenaran. Ma ahsana ghairuhu fa'allimni. Tidak ada yang lebih baik darinya, dari salatnya dia, dari salat tersebut, kata dia radhiyallahu anhu. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Faqala idza qumta ila sholati fakabbir. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan, mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kamu salat maka bertakbirlah. Ini yang pertama. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah, yaitu Al-Fatihah dari Al-Qur'an. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuk. Sampai rukuknya ini tumakninah. Yaitu apa? Rukuk secara tumakninah, secara tenang. Setiap a'dha, setiap anggota, setiap tulang-tulang itu kembali pada asalnya, pada asal tempatnya. Ini tuma'ninah. Summa rafa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian angkatlah sampai ta'tadila qa'ima, sampai benar-benar berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud sampai tuma'ninah dalam bersujud. Summa rafa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkatlah sampai tuma'ninah dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan amalkanlah, lakukanlah ini semua, fi shalatika kulliha, dalam salat kamu seluruhnya. Ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, biiznillah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masalah dan faedah yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biiznillah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini, hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.